وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kita baca dari ayat 42 sampai 44. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون Hari ini kita akan tuntaskan penggalan paling akhir dari surah Al-Ma'arij. Di ayat 42 sampai 44 yang akan kita selesaikan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Fadharhum, maka biarkanlah mereka. Siapa mereka ini yang disebutkan di sebelumnya tentang orang-orang musyrik Quraisy yang Allah sudah ancam kalau Allah berkehendak di ayat sebelumnya ala an nubaddila khairam minhum mereka ini kalau Allah mau dan memang Allah sudah tetapkan waktunya terlalu mudah bagi Allah untuk mengganti mereka dengan kaum yang lebih baik. Jadi kalau Allah sudah sangat marah ya ujungnya nih orang enggak layak nih semua nih hidup di bumi, ganti saja dengan yang baru. Wa ma nahnu bimasbuqin dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Nah ini perlu kita camkan dulu. Ini kalau Allah sudah marah sebetulnya. Kalau ibu-ibu marah sama anak kan biasanya gue masukin juga lu ke perut gue gitu. Tahu kayak gini mah mungkin saking marahnya gitu ya pengen ya dimasukin lagi ke dalam perut gitu. Tapi kan bisa gak ibu-ibu kayak gitu? Terus bapak-bapak ini marah. Udahlah kalau kayak gini anak-anak gak bisa gak nurut sama papa. Papa mau kawin lagi mau bikin yang lebih bagus. Bisa. Jamin bisa lahir yang lebih bagus. Tawa-tawa saya nanyanya serius nih. Ya. Misalnya nih. Baru taubat sekarang kan. Baru belakangan nih tobat, aku jahiliyah dulu kemarin nih didik anak keliru. Udah gede susah diajak tobat. Lalu bapak bilang, kalau kalian gak mau juga ya gak nurut sama papa, gak nurut sama ayah, gak nurut sama bapak, udah bapak kawin lagi mau bikin anak yang baru lagi, yang lebih bagus dari kamu. Pasti gak itu terjadi. Nah, bisa jadi lebih parah. Ya, ini cuma ngingetin aja, kadang-kadang kalau marah suka berlebihan. Padahal tidak ada yang bisa melakukan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan manusia baru itu tetap menjadi misterinya Allah taala. Tapi ngomong-ngomong, ada enggak ibu-ibu yang marah kayak bapak-bapak tadi? Hah? Mau cari suami baru. Nanti mudah-mudahan dapat anak yang lebih bagus dari sekarang. Hah? Mungkin dapat, mungkin tidak. Ya. Nah, inilah rahasia keagungan Allah Subhanahu wa taala di ayat ini. Tapi kalau Allah bilang wa ma nahnu bimasbuqin, Allah pastikan bahwa tidak akan, ya, Allah itu dikalahkan. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz, di ayat lain. Hal yang sedemikian itu tidaklah sulit bagi Allah untuk mengerjakannya, dan Allah tidak mungkin terkalahkan jika sudah berkehendak. Nah, begitulah Allah Subhanahu wa taala kalau sudah marah. Nah, ujung kemarahan Allah yang paling perih kita akan bicarakan di ayat 42 sampai 44 di penghujung ayat ini. Seperti apa? Fadharhum, maka biarkanlah mereka, ini orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy, yakhudhu wa yal'abu. Yakhudhu dari kata-kata khaud, tenggelam dalam kebatilan. Ini terjemahan tafsiriyahnya. Jadi begini, al-khaudu, khaud yakhudhu, itu dari kata as-sair al-ma. Jadi seperti apa, as-sair lil-ma, jadi air yang mengalir. Itu khaudu yakhudhu. Jadi kalau ada yang terbawa air, itu artinya tenggelam, terbawa oleh air itu. Namun dalam ungkapan Arab ini biasanya digunakan untuk kiasan untuk orang yang banyak bicara tapi sia-sia. Orang yang banyak bicara tapi sia-sia. Jadi ada orang sering muncul di TV, ya, muncul di TV bolak-balik ngomong, diundang karena memang omongannya itu diminati oleh publik. Tapi sebetulnya gimmick semua omongannya, dan banyak bohongnya pula. Satu hari saya ke kampung orang ini karena dia pernah dekat sama saya. Lalu saya tanya sama orang kampungnya, "Ustadz, dia tuh kalau ngomong kayak air ngalir gitu aja bohongnya." Jadi yakhulu al-khulu, banyak ngomong tapi sia-sia, seperti air yang mengalir begitu saja. Sama dengan orang yang ditanya, "Apa cita-citamu?" "Mengalir aja lah." "Mengalir kemana?" "Ke Comberan." Hidup itu harus punya cita-cita. Karena dengan adanya cita-cita, kita ada target. Dengan adanya target, maka kita bekerja keras. Maka orang paling miskin di dunia ini orang yang tidak punya cita-cita. Mengalir dia. Mengalir kemana? Ya, ujungnya pasti ke laut. Fadharhum yakhudhu, maka biarkanlah mereka dengan semua perkataannya. Perkataan yang mana? Perkataan batil. Perkataan batil yang mana? Yang mengingkari hari kiamat, yang mengingkari hari akhirat. Yang di awal berkata, sa'ala sa'ilum bi'adabin waqi', gitu kan? Lil kafirina laisa lahu dafi'. Ada orang kafir yang perkataannya, kalau memang Tuhan benar, datangkan aja azab sekarang. Terus kalau Allah gak datangkan sekarang, berarti lu selamat, gitu. Ada gak yang begitu omongannya? Nah, itu khaud, yakhudhu. Kelompok-kelompok liberal kan kayak begitu. Suka nantang Tuhan kan? Ya kalau memang LGBT itu dilarang, Dan di Indonesia sudah banyak banci dan kemarin pada datang ke Senayan juga. Kalau memang Tuhan hendak mengazab kaum Lot di Indonesia ini, pasti diazab. Buktinya enggak tuh. Jadi ujung-ujungnya mereka nanti minta ini disahkan, katakanlah undang-undangnya. Nanti disahkan azab Allah enggak datang dan dia semakin yakin. Padahal lil kafirina laisa lahu dafi'. Yang namanya azab Allah yang sudah pasti, yang sudah diinformasikan oleh Rasul, itu pasti terjadi. Kapan terjadinya? Terserah Allah. Nah mereka protes, ya khudu. Muhammad gak usah banyak omong. Kalau memang ancaman Tuhan itu pasti datang, datangkan aja sekarang. Fadharhum yahudu. Nah, di sini kita diberikan solusi bagaimana cara menyikapi makhluk-makhluk songong ini. Spesies-spesies musyrikin Quraisy dari dulu sampai sekarang, bagaimana cara menghadapinya? Fadharhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka biarkan saja. Sebab semakin kamu debat, dia semakin apa? Ini ustaz-ustaz yang ngomong tentang akhirat sebetulnya semua pada mengkhayal, kayak pernah ke akhirat aja. Nah. Gimana debatnya orang kayak begini? Fadharhum yakhudhu. Kalau kamu sudah dakwahi, kalau kamu sudah ajak, kalau kamu sudah yakinkan masih juga seperti itu, bahkan nantang azab Allah, ya sudah. Fadharhum, biarkan mereka. Dan ketika Allah bilang fadharhum, ini berarti sudah siksaan buat mereka, sehingga tidak ada jalan lagi buat mereka mendapatkan jalan untuk kembali. Jadi ketika kita bilang, maksud saya, ketika Allah bilang fadharhum, jadi kita diminta untuk meninggalkan mereka, itu sudah hukuman berat bagi mereka. Karena mereka tidak punya jalan lagi untuk kembali, tidak ada peluang untuk kembali. Fadharhum yakhudhu, biarkan mereka tenggelam dalam omongannya yang membantah nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud ayat ini. Wayal'abu. Nah. Wayal'abu di sini dan bermain-main. Apa yang dimaksud dengan bermain-main di sini? Kalau tadi mereka tenggelam dalam perkataan mereka sendiri yang menentang informasi Rasul tentang hari kiamat dan pembalasannya dan situasi yang ada di dalamnya, yang kedua Allah bilang wayal'abu. Setelah yakhudhu dengan perkataannya, maka selanjutnya ada yal'abu bijawarihi. Dia akan bermain-main dengan organ tubuhnya. Biarin bermain-main tentang apa? Bermain-main dengan mengejek, dengan mencela, dengan melakukan tindakan-tindakan apa saja yang ujungnya adalah mendustakan hari kiamat dan semua kegoncangan yang ada di dalamnya. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu. Jadi orang-orang yang sudah pemikirannya terekspresikan kesesatannya dalam bentuk perkataan, langkah selanjutnya biasanya diekspresikan dalam bentuk perilaku. Perilaku-perilaku yang terang-terangan mendustakan Allah, mendustakan hari kiamat, mendustakan informasi yang dibawa oleh Nabi SAW. Kira-kira apa bentuk perbuatannya kalau orang sekarang? Kalau perkataan tadi contohnya, sekarang dalam perbuatan, yaitu mengesahkan perbuatan-perbuatan batil menjadi sebuah ketetapan aturan main. Udah diancam pakai tsunami 2 kali pelan-pelan pakai angin ribut, masih juga berjudi, berzina, menghalalkan yang haram karena mengingkari hari kiamat. Sebab apa? Sebab apa yang disebut dengan fenomena alam bagi dia, ini cuma fenomena alam, memang begitu, gak ada urusannya sama Tuhan. Fadharhum yakhudhu wa yal'abu. Bahkan kepala daerahnya yang semakin menyuburkan adat-adat kemusyrikan, seakan-akan tidak cukup bencana alam itu buat mereka. Padahal bencana alam ini sebetulnya percikan manusia untuk sadar bahwa hari kiamat, hari hancur keseluruhan dunia ini pasti akan terjadi. Gunung meletus, likuifaksi, apa namanya? Ya. Itu sebetulnya isyarat alam bahwa kalau sekarang masih parsial, masih di lokal-lokal tertentu, pada saatnya ketika bumi ini sudah semakin tua dan terus mengembang, mengembang dan mengembang seperti balon, ujungnya meledak atau tidak? Meledak. Dan kalau meledak, semua angle hari kiamat yang digambarkan oleh Al-Quran itu akan terjadi. Nah, salah satu angle-nya, kan ada Al-Qiyamah, ada As-Sakhah, ada Al-Haqqah, ada At-Tammatul Kubra, gitu ya. Yawma takunus sama'u kalmuhl wa takunul jibalu kal'ahin. Langit tiba-tiba tidak lagi seperti langit yang menjadi naungan kita, tetapi dia menjadi cairan perak. Gunung yang selama ini menjadi pasak bumi sehingga bumi beredar pada orbitnya, tiba-tiba menjadi seperti pasir. Lalu kemudian menjadi debu yang berterbangan. Bahkan seperti bulu yang berwarna-warni dihembuskan ke langit. Itu bakal terjadi situasi kiamat itu. Setiap angle-nya digambarkan sebagaimana peristiwa kiamat juga digambarkan di dalam surah Al-Ma'arij. Dzalik hatta yulaqu yaumahumul ladzi yu'adun. Biarkanlah mereka tenggelam dalam kebatilan dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Sudah dilihat bencana alamnya, sudah bisa dikorelasikan dengan perbuatan-perbuatannya, dan seandainya mereka mau berbuat baik setelah bertobat beramal soleh, maka la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah akan bukakan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi, tapi masih saja terus diingkari. Jadi kalau penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, rezekinya banyak enggak? Banyak. Ya, Indonesia tiba-tiba menemukan banyak sumur minyak, gas. Emang kita pernah punya usaha membuat ladang-ladang gas minyak di dalam perut bumi? Pernah? Enggak. Tapi insya Allah, jika 2019 ini kita bertobat, jika pemimpin-pemimpinnya bertobat, tidak lagi mengolok-ngolokkan Islam, tidak lagi mengolok-ngolokkan agama, tidak lagi mengolok-ngolokkan ibadah, tidak lagi mengolok-ngolok simbol-simbol Islam, tidak lagi mengolok-ngolok doa, tidak lagi mempermainkan untuk kepentingan, kepentingan yang menistakan agama sesaat, insya Allah akan baru langit Indonesia ini, akan baru bumi Indonesia ini. Tiba-tiba setiap tetesan air hujan dari langit berisi benih-benih yang menyuburkan tanah, yang menyuburkan pepohonan, yang menyuburkan buah-buahan, yang setelah itu diminum oleh hewan, hewan kemudian kita nikmati, dan kehidupan kita menjadi damai. Dan dari perut bumi tiba-tiba keluar sumur-sumur, ladang-ladang minyak, ladang-ladang gas, emas, perak, nikel, besi, apa saja Allah bukakan tiba-tiba. Kalau kita beriman dan bertakwa. Tapi kalau selama kita terus begini, percaya deh, disuruh ngutang terus nanti. Sampai kita gak layak tinggal di Indonesia dan diganti dengan makhluk baru. Mau kayak gitu, daripada orang Indonesia kayak begini. Udah bagus orang dulu, bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupiku. Sekarang bukan kolam susu, limbah. Ikan pun mati di tepi laut Jakarta. Makan kerang Jakarta juga takut rasanya. Bukan ikan dan udang menghampiriku. Aku hampiri dia pakai perahu, pakai mesin, pakai solar pun malah menjauh. Betul gak? Makanya nelayan-nelayan gak sanggup lagi ngejar ikan. Yang dikejar kecil-kecil pula karena udah dimakan pakai pukat harimau semua. Tongkat kayu dan batu jadi apa sekarang? Jadi tanaman apa enggak? Keserakahan. Nah, insya Allah kalau kita mau beriman dan bertakwa, jadi tadabur dari ayat 42 ini apa isinya? Fadharhum yakhulu wa yal'abu. Di sini tadaburnya adalah bagaimana kita menyikapi orang-orang yang sudah ditakdirkan Allah tidak mungkin bisa kembali lagi. Pada orang seperti ini, tidak usah sedih, tidak usah sempit. Fadharhum, lepasin deh, biarin deh. Yahulu, mereka tenggelam dalam bentuk perkataan. Wayal'abu, mereka menghina dalam bentuk perbuatan. Hatta yulaku yaumahumul ladzi yu'adun, sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka. Nah, sekarang tadabur hari ini saya mau tanya dulu. Ngomong-ngomong, kita takut gak sih dengan hari itu? Betul nih, ada rasa takut terhadap hari yang diancamkan itu. Jangankan hari itu, di kuburan aja gitu gak sanggup. Iya. Udah ada yang siap masuk kuburan? Kemarin di antara pembicaranya Agim, ya, dengan si dia, takut salah sebut ya, kampanye lagi. Kata Agim, Pak, itu calon menteri Bapak nanti, atau yang kebelet mau jadi menteri, mau jadi pejabat, suruh tinggal di penjara dulu Pak satu minggu, ngerasain, dan cuma nginep satu malam di kuburan dulu, suruh Pak. Supaya nanti kalau jadi menteri, jadi penjabat, tidak menjadi penjahat gitu. Suruh tinggal dulu di penjara, berapa? Satu minggu dulu latihannya di situ. Makannya antri gitu ya. Gimana Bu, setuju gak kira-kira? Jangan nanti di luarnya songong pas dimasukin penjara nangis-nangis. Ada tuh kayak begitu. Ada, tinggal di penjara sekarang dia. Sama teman, sono lo. Gara-gara lu, gitu. Gara-gara bos lu nih, gue kayak begini. Akhirnya dia mojok sendiri di pojokan nangis. Gitu. Padahal waktu di luar, songong. Jadi, boleh juga rakyat bilang kayak gitu. Atau gak usah dialah, kita aja dulu. Ada yang siap nginep di kuburan satu malam aja? Mau, coba-coba. Hah? Atau gak usah di dalam, di luarnya aja sendirian. Hah? Kan pernah di pramuka dulu jurit malam gitu tinggalin, ya. Hah? Coba-cobalah dulu sekalian, sekali waktu malam-malam duduk gitu, pegang tuh batu nisannya, ya Allah. Tapi cari kuburan yang baru meninggal gitu orangnya. Ya Allah. Orang ini mungkin kemarin masih sadar, dia pikir gak mati, sekarang sudah di dalam kuburan. Namanya siapa? Romlah binti ibunya gitu. Ya Allah, jangankan akhirat, kuburan aja kita gak siap kan? Ya. Nah, cuma memang suasana akhirat oriented itu harus selalu dibangun. Ya, insya Allah hidup kita gak banyak aneh-aneh kalau banyak ke akhirat. Ya enggak? Tapi kalau gak ingat akhirat, kemana-mana gak pikirannya. Gak ingat mati, gak ingat hari akhirat, hari kiamat, bagaimana suasananya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, wa atubu ilaihi. Kalau lagi ingat akhirat, kira-kira ambisius gak sama dunia? Hah? Enggak, jadi selama ini kenapa ambisius sekali? Baru kena diskon aja udah buta matanya. Baru gara-gara diskon itu? Ya Bu ya? Diskon 70%, ada Pak Sale, Sale siapa di toko kan? Ponakan saya pernah nanya, Bi, ini kok tokonya jualan Sale semua Bi? Gitu. Baru diskon aja udah gelap mata, gimana? Udah siapkan kafan yang warna putih, sunnahnya warna putih. Maka kalau hidup kita mau lurus nih, melihat ayat ini melihat ayat ini, kalau hidup kita mau lurus ya, deket-deket dengan orang yang suka memberi peringatan kepada kita. Seneng gak kalau diperingatkan? Tapi ada gak orang kita peringatkan tentang akhirat marah-marah? Istrinya baru ngaji nih, ada katakanlah baru ngaji nih hari ini, mungkin baru hijrah gitu, baru taubat. Terus keluar dari sini, tiba-tiba WA, Mas, hari ini aku dapat pengajian tentang ingat akhirat, Mas. Mas ingat mati ya, Mas. Dia lagi meeting-meeting yang proyek besi gede-gede, kira-kira gimana? Kira-kira. Hah? Pernah ngirim kayak gitu dan jawabannya apa kira-kira? Kamu tuh ya. Baru ngaji kemarin aja sok ngingetin aku. Karena memang begini. Mengingatkan kematian bagi pecinta dunia itu sama saja memperdengarkan petir di telinganya. Ya, untuk itu kita nih melihat ayat ini, fadharhum yahulu wa yal'abu, sering-sering deh memperingatkan diri sendiri, baik dengan membaca ancaman-ancaman Allah tentang siksa kubur, tentang siksa akhirat, atau kadang-kadang kita perlu juga melihat langsung siapa yang udah lama gak ke rumah sakit. Ya, ingat-ingat dulu waktu lagi nemenin anak di rumah sakit berhari-hari. Sekarang anak baik-baik saja. Ya, kemudian udah lama gak ke rumah sakit. Lupa gak kita nih? Sama Allah lupa lagi gak? Dulu waktu saya bertugas di dekat rumah sakit, saya selalu kadang-kadang pura-pura nongkrong di depan IGD. Pura-pura baca majalah. Yang sambil nunggu ambulan datang. Setiap ambulan datang itu pasti heboh semua suasananya. Yang pingsan, yang berdarah-darah, sampai yang mati gitu ya. Ya cuma ingin mendapatkan feel-nya aja. Ini soal saya pribadi. Kemudian atas nama penelitian, saya mencoba meneliti pasien rawat inap di rumah sakit Islam. Dan mengecek pengetahuan ibadah mereka sedang sakit. Faham gak bagaimana cara wudu, cara tayamum, cara sholat, doanya bagaimana? Sama penelitian, ini keluarga-keluarga faham gak apa yang mesti dilakukan terhadap pasien rawat inap dan pasien sakaratul maut? Bikin penelitian. Allahu Akbar. Di situ, di penelitian itu saya akhirnya juga mendapatkan banyak sekali hal-hal yang bisa mengingatkan diri. Maka kadang-kadang kalau saya sekarang ke rumah sakit nih, enggak bisa hanya menjenguk satu orang yang mau saya tuju. Pertama kadang-kadang ya ada orang lain yang kenal saya. Masa Ustadz cuma kunjungin orang itu saja kan? Kadang-kadang bisa 15-20 pasien tuh. Kita masukin dulu. Tapi buat saya pribadi, saya menjadikan peristiwa orang sakit ini peringatan. Bahwa saya juga satu hari bakal sakit. Enggak mungkin sehat terus kan? Saya tuh kalau didoakan, Ustadz sehat terus ya. Ya gak mungkin lah. Manusia tuh kurang ajar kalau sehat terus. Sukses selalu ya, gak mungkin. Pasti gagal. Sebab kalau manusia sukses terus, kurang ajar gak? Kurang ajar. Jadi kita tuh harus siap gagal, harus siap sakit gitu kan. Nah itu satu tuh. Ini yang tukang jajan yang boros. Udah punya cadangan kalau tiba-tiba sakit. Hah? Kalau tiba-tiba sakit ada cadangannya enggak? Jangan sampai meninggal dunia karena antrian BPJS. Gara-gara enggak punya tabungan. Ini bercandanya nih ya. Ini sentilannya ke tempat lain. Tapi kalau kita sendiri enggak senantiasa melihat ayat ini, fadharhum. Kita dari kata-kata fadharhum, kita harus mencari selalu sesuatu yang bisa mengingatkan kita. Maka penting ziarah kubur, jangan nunggu munggahan Ramadan. Ya, jangan nunggu nyekar hari raya. Ziarah kubur itu, ya kadang kalau saya lewat gitu ya, misalnya ke Karet Kuningan gitu, saya ingat orang tua gitu menuju Tanah Abang, suka lupa Tanah Abangnya. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Lewat Taman Pahlawan Kalibata, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Kemudian kita doakan mereka, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu'anhum. Ada keluarga yang sakit, ikut bantu. Mudah-mudahan nanti waktu kita sakit ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus banyak mencari momen-momen agar kita mendapatkan peringatan. Tapi tidak ada peringatan yang paling hebat secara visual ketimbang Al-Quran ini. Ya, begini, saya melihat pasien di gawat darurat masih berdarah-darah, saat itu mungkin saya trauma ya, saya nggak mau macam-macam lagi, saya takut gitu kan. Tapi peringatan berdasarkan visual-visual seperti itu kadang-kadang kita cepat lupa karena datanya tersimpan, tidak seperti halnya Quran tersimpan di dalam hati. Jadi mencari peringatan lewat Al-Quran itu jauh lebih kuat, nanti akan terasa jelang kematian nanti ya, ketika saraf memori kita kena ya, sel memorinya kena, kita udah lupa semuanya tuh. Nah yang tersimpan rapi sampai di ruh kita, itulah data-data yang tersimpan di Al-Quran itu. Semakin banyak Quran diinstal ke dalam ruh kita lewat tadabur seperti hari ini, nanti jelang kematian kita akan semakin kuat dan semakin sabar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebab data dan informasi yang dibawa oleh Al-Quran tentang itu sebenarnya seperti itu, bukanlah visualisasi semata-mata. Yang mungkin terjadi mungkin tidak. Makanya kalau hari ini kita membaca ayat 42, ya sudahlah. Yang penting kita jangan sampai lupa deh. Mereka lupa, biarin deh sudah. Jangan sampai kita yang lupa terhadap hari yang diancamkan itu. Jamaah rahimakumullah. Insya Allah pengajian hari ini sampai 11:30 karena diminta datang di peresmian masjidnya Pak Prabowo di Hambalang. Ya. Bukan urusan politik, urusan masjid. Ya. Dan saya kira ini akan saya selesaikan materinya. Ya. Apa dan bagaimana hari yang diancamkan itu? Nah ini coba baik-baik. Sekarang ini data mau dimasukkan nih. Siapkan ruhnya. Ya. Kalau nanti ngelihat kecelakaan, mungkin kita juga takut, kita sedih. Misalnya nih, kita lihat video. Ya anak muda ngelihat video nih, yang lagi nge-track. Ada api, percikan api, kemudian yang ini lepas helm yang jatuh, dan kemudian palanya duk-duk-duk-duk-duk-duk-duk di atas aspal, kemudian ujungnya mentok di trotoar, dar, kemudian langsung hilang kesadaran. Lihat video seperti itu, gimana rasanya? Ah, ingat anak gak setelah itu? Bilang apa sama anak setelah itu? Hati-hati ya nak ya, naik motor. Ingat suami gak yang lagi naik motor? Hah? Ingat diri sendiri gak kalau lagi-lagi naik Gojek misalnya gitu? Ya? Pelan-pelan. Tapi itu kuat gak tersimpan? Bisa jadi trauma kalau terlalu kuat. Tapi data Al-Quran tidak sama. Tempat penyimpanannya itu di kalbu manusia, di alam arwahnya beda. Tidak hanya sebatas di otak, nanti ketika geger otak, lupa semua. Sementara data ayat Al-Quran ini tersimpan di jiwa-jiwa yang bersih. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nanti ketika jasad sudah terpisah dengan ruh, disinilah ruh baru kelihatan kotorkah atau bersihkah. Kotor dan bersih itu apa yang melekat, data yang melekat, informasi yang melekat pada sistem ruh ini. Nah pada hari ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang ingat pada ancaman Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi mereka itu menjadi pelajaran buat kita ya. Khashi'atan absaruhum, lalu tarhaquhum dhillah. Dzalikal yaumul yauma yakhrujuna. Yauma yakhrujuna. Hari yang diancamkan itu adalah hari yauma yakhrujun. Hari di mana mereka keluar minal ajdasi, dari kuburan-kuburan mereka. Jadasun. Jadasani ajdas jamaknya. Keluar dari kubur mereka siraan, dengan cepat. Jadi nanti orang itu keluar dari kubur, coba pernah enggak ngelihat gempa bumi yang mengeluarkan mayat dari kuburnya? Enggak ada. Tapi nanti betul-betul orang itu dikeluarkan dari kubur itu seperti dihentak bumi dari dalam. Keluar itu semua. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana proses instalasi ruhnya pada saat itu. Jadi orang-orang dikeluarkan dari kubur itu seperti digambarkan oleh Rasul, ini ada rumah semut di atas tanah, istana semut di atas tanah, kalau dikacaukan bagaimana kondisinya? Pur keluar, seperti itu manusia keluar dari kubur. Digambarkan oleh Nabi SAW. Dan gelap, telanjang bulat semuanya. Nah khusus orang kafir digambarkan di ayat ini yang tidak takut pada ancaman Allah, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an, mereka dihentakkan keluar dari kuburnya lalu mereka berlari tapi entah kemana. Yang jelas mereka semua bersegera dan yang pasti semua ketakutan yang mendera mereka saat itu. Disitulah manusia tahu, kenal, tapi tidak bisa menegur dan tidak bisa saling membantu, apalagi minta tolong. Ya, yubasharunahum, tahu, kenal, tetapi yawaddul mujrimu, mereka mencari siapa yang bisa, enggak akan pernah bisa membantu mereka. Pertanyaannya, dalam kasus ini, dalam surat Al-Ma'arij ini, bagaimana sih kondisi keluarnya orang-orang yang mengingkari hari ancaman akhirat itu? Sira'an, oke, sira'an, cepat, lari kemana? Enggak tahu mereka lari kemana. Tapi kira-kira bentuk larinya seperti apa? Seperti mereka bersegera menuju patung-patung sesembahan mereka yang mereka harapkan nikmat darinya, yang mereka harapkan perlindungan dari mereka, dari patung-patung itu. Sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun, yaitu pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala mereka sewaktu di dunia. Itu gambarannya. Jadi seperti dimuntahkan oleh bumi, tiba-tiba mereka keluar dalam kegelapan, dalam keadaan telanjang, lari cepat tak tentu arah, api menggulung mereka dari mana-mana, dari segala penjuru. Dan ujungnya, mereka yang semua lari dari api itu akan menuju satu titik yang bernama mahsyar. Titik mahsyar, padang mahsyar itu ketika manusia dikumpulkan. Tetapi dihinakan di ayat ini. Larinya mereka sebetulnya lari ke padang mahsyar. Takut akibat api yang menggulung dari mana-mana, yang menggiring mereka. Tapi di ayat ini dihinakan. Mereka berlari cepat, seperti dulu ada diskon. Gak mau ketinggalan harinya. Oh kok diskon larinya ya? Giliran diajak ngaji susah, iya. Diajak nge-mall, cepet dia dandannya. Ada gak yang kayak begitu? Giliran diajak ke masjid untuk mendengarkan dan menempatkan ilmu, susah gak? Diajak shopping, bersegera. Nah, itu berhalanya di mana berarti dia tuh? Orang-orang Quraisy dulu kan datang ke berhala untuk dua. Ngapain coba orang datang ke berhala? Untuk minta ya yang dia inginkan dan untuk minta perlindungan dari yang dia takutkan. Makanya orang ke pohon tua, ke batu besar, ke dukun cuma dua. Untuk syukuran atau selamatan. Minta-minta itu. Nah, pada hari itu yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Kondisi mereka itu seperti itu. Mereka keluar dari kuburnya, berlari dengan cepat, telanjang, gelap, api menggulung, menuju satu titik. Yang perjalanan bersegera mereka lari cepat mereka itu dihinakan oleh Allah. Nah, dulu lu kayak begitu tuh ke patung-patung kamu itu dulu. Ke sesembahan-sesembahan kamu. Nah, tadaburnya kira-kira apa yang kita dapat dari ayat ini? Apa yang kita dapat dari ayat ini kira-kira tadaburnya? Coba perhatikan, kita ini keluar dari rumah umumnya bersegera untuk apa? Untuk dunia, berhala-berhala dunia yang kita sembah atau untuk akhirat kita? Hah? Akhiratnya seminggu sekali deh kayaknya, hari Selasa, hari Kamis. Banyakan kemananya? Hah? Nah itu kita cek tuh. Bapak-bapak kebanyakan selain hari Selasa kemana nih lari cepatnya keluar rumah. Ya, mudah-mudahan hari ini sudah sadar. Pokoknya kalau kerjaan itu gak ada unsur akhiratnya tinggalin aja. Seberapapun gajinya, proyek besar itu keuntungannya, kalau di situ tidak ada Allah, tidak ada akhirat, ya tidak diniatkan untuk ibadah, tidak untuk akhirat, tinggalin aja. Tapi sekalipun di tempat itu, misalnya tempat yang bukanlah tempat orang Islam, tapi kita niat untuk berjuang, berjihad, saya bilang sama teman-teman yang masih di bank ribawi, selama kamu tidak membenarkan riba, dan kamu bekerja di situ dalam kondisi darurat kamu, dan kamu memperbaiki ekonomi dengan baik, berjuang di situ, mudah-mudahan kamu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Lu bekerjalah di TV-nya CEN. CEN yang di Amerika sono. Saya kan orang Sunda. Kalau orang Makassar Ceng-eng gitu. Tetapi selama teman-teman di situ berjuang memberikan kebaikan dan menahan kemungkaran, dia bisa berjuang di situ. Betul enggak? Jadi kalau ada ustaz-ustaz yang di sono, yang di seberang, ya kita doakan mudah-mudahan dia bisa menekan kemungkaran di sono. Jangan di pahamkan maksud saya. Ya mudah-mudahan bisa menekan kemungkaran yang ada di sana. Jadi yang penting kita ini dari ayat ini hati-hati. Kalau saya sih melihatnya yang paling pendek aja dulu. Kalau keluar rumah ingat-ingat nih, menuju berhala atau menuju takut ancaman Allah. Menuju kemana biasanya? Nih semangatnya nih keluar rumah, coba cek ya. Setiap mau keluar rumah cek. Saya kadang-kadang sampai di mobil itu setelah keluar rumah tuh Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Duduk di mobil nih ya. Kadang-kadang taruh dulu zikir dulu nih mau ngapain nih. Kan biasanya orang tuh bergegas ya. Pakai pakaian yang terbaik untuk dunianya gitu ya. Biasanya mau ke pesta, mau ke meeting, mau apa lagi. Ketika itu semata-mata dunia, hati-hati. Seperti itu nanti kamu dikeluarkan dari kuburan, mau? Jadi harus bagaimana kira-kira? Jangan pernah luput dari Allah. Jangan pernah luput dari akhirat oriented. Kalau ini semata-mata duniawi, udahlah. Rasulullah itu, kalau dikasih tahu, ya Rasulullah, si Fulan sekarang jadi orang kaya, ya Rasulullah. Oh gitu ya? Ya Rasulullah sekarang dia hebat dagangnya. Wah dia juga mulia. Oh gitu ya? Biasa aja lagi. Jangan kalau mau ketemu orang-orang yang berharta, berjabat, rasanya hebat juga, biasa aja. Tapi Rasulullah SAW kalau dikasih tahu, ya Rasulullah, sekarang sahabat Fulan sudah selesai Al-Baqarahnya, langsung tuh antusiasnya tinggi. Kayak ibu-ibu di sini kan, lebih senang hafalan anaknya atau nilai ujian anaknya? Hah? Udah berapa hafalan Quran anakmu? Jangan-jangan yang ditanyain berapa nilai ujianmu? Enggak? Ya dua-duanya mesti bagus lah ya. Hasanah fid dunya wa hasanah fil. Bapak-bapak juga begitu. Dari ayat ini kita harus takut pada ancaman Allah. Setuju? Ingat-ingat nanti keluar rumah. Yang terakhir, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Sudah. Nasib orang-orang yang mengingkari hari kiamat, nanti pada hari kiamatnya, khasyiatan absaruhum, mereka tiba-tiba tundukkan pandangannya. Ini gambaran ketika orang ini menyesal, merasa hina, ditambah takut, khasyah. Harusnya kan kalau orang sholat itu khusyuk ya. Kalau orang itu khusyuk di hadapan Allah, khasyi'ah, khusyuk, yang hatinya mengagungkan Allah, ekspresi organ tubuhnya merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terkait dengan ayat ini, khasyi'atan absaruhum, ketika mereka tundukkan pandangan mereka, ini menundukkan penyesalan, merasakan kehinaan dan keputusasaan untuk bisa selamat dari ancaman hari akhirat pada saat itu. Karena semua begitu nampak. Tidak ada satupun pada hari itu yang merasakan tenang. Semuanya merasakan ahwalul qiyamah, kegoncangan hari kiamat itu. Nah, saran saya, baca kitab Ibnu Katsir tentang ini. Ibnu Katsir sudah merangkum ayat-ayat yang terkait dengan kiamat ini. Sudah diterjemahkan pula ke dalam bahasa Indonesia tentang kegoncangan hari kiamat ini. Penting buat kita kalau ingin jadi orang benar perasaan kita, supaya kita enggak jadi orang yang lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarhaquhum dzillah, dan mereka diliputi oleh kehinaan. Coba lihat di sebuah pertandingan ya final, nanti kan yang pemenangnya bagaimana? Apa? Teriak gembira. Yang kalah gimana kira-kira? Tunduk, merasa hina enggak? Ada yang nangis enggak? Nah, awalnya kira-kira begitu dulu suasananya tuh. Orang-orang yang kalah. Nanti kita lihat tanggal 17 sama 18 ini. 17 malam sama 18. Orang-orang beriman di sini enggak peduli. Dia selalu menang karena tujuan dia adalah Allah dan kebenaran. Ya. Dunia bukan tujuan kita kan? Kita kan gak peduli nanti kalaupun ke situ ya. Mereka-mereka yang tujuannya dunia kemudian kalah di politik, gimana rasanya? Takut gak? Malu, mana tuh yang kemarin ya? Bang, ngancem-ngancem. Kira-kira ketakutan gak? Udah korupsi pula, ketakutan gak? Baru bilang penjara bakal penuh, ketakutan gak? Waduh, dimiskinkan, ketakutan tapi tidak? Wah, kalau yang gak cari dunia, tenang gak hidupnya? Iya. Makanya kalau orang cari akhirat, maka nanti saya mau bilang sama Pak Prabowo, cari menteri kamu yang udah selesai sama dirinya sendiri. Ganti judul. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dzillah. Pada saat itu wajah orang-orang yang kalah, orang-orang yang salah, orang-orang yang keliru, orang-orang yang menyesal, orang-orang yang putus asa, tarhaquhum dzillah. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Subhanallah. Ayat ini dimulai dengan ancaman hari kiamat dan ditutup juga tentang ancaman hari kiamat. Surat ini maksud saya. Di surah Al-Ma'arij. Dari sini saya mendapatkan tadabur baru. Bahwa kenapa dinamakan surah Al-Ma'arij, jenjang-jenjang ketinggian. Bahwa orang-orang yang hendak mencari jenjang ketinggian karir, ketinggian kemuliaan derajat di dunia dan akhirat, harus sering-sering merasa takut dengan ancaman hari kiamat. Orang-orang yang mau sukses karirnya di dunia ini, yang akan menapaki jenjang Al-Ma'arij, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaru 50,000 sanah. Orang-orang yang ingin terbang menuju kepada ketinggian bersama para malaikat, bukan cuma malaikat saja, bersama Jibril yang sedang menuju Allah, menapaki jenjang-jenjang ma'arij yang jarak antara satu jenjang dengan jenjang yang lain 50 ribu tahun perjalanan. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang selalu akhirat oriented dan takut pada ancaman akhirat sehingga tidak duniawi walaupun hidup di dunia. Dia tidak menjadi duniawi walaupun hidup di dunia. Tetapi dia yang di dunia punya orientasi keakhiratan sehingga hidupnya adalah berorientasi akhirat jauh visinya. Merekalah nanti orang-orang yang terbang bersama malaikat sejak di dunia ini. Ruhnya minimal. Ya, yang ikut tadabur ini, yang takut pada ancaman Allah, takut pada ancaman akhirat, tidak mau melakukan hal yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy, insya Allah minimal nih, orang-orang di sini dan ikuti streaming ini, nanti ruhnya terbang. Bersama para malaikat. Bersama Jibril. Terutama di dua kondisi. Di saat sujudmu dan di saat tilawah Quran kamu, ruh kamu terbang. Mungkin di saat tadabur ini ada orang yang sudah memang jasadnya di sini tapi ruhnya dibawa ke alam ketinggian oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang seperti itu nanti yang dipandangnya hanya hal yang mulia, yang didengarnya hanyalah hal-hal yang mulia, yang dikatakannya hanya hal-hal yang mulia. Karena perasaannya suka pada yang mulia, tidak suka pada yang kotor-kotor. Selera-seleranya, keinginan-keinginannya pada hal-hal yang suci, dia tidak suka pada hal-hal yang bersifat maksiat. Disitulah kita bisa merasakan jiwa kita sebetulnya sedang kotor atau sedang bersih. Di situ kita merasakan ruh kita sebetulnya sedang tinggi atau sedang rendah. Di situ kita merasakan kita sedang mulia atau sedang hina. Inilah surah Al-Ma'arij. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa besok lebaran, lebaran. Nah, apa? Apa tuh? Oh iya, semua pakai baju putih-putih, ingat mati. Ya. Ingat mati semuanya besok, kemudian jaga TPS-nya, ya. Kemudian kalau ada yang jagain TPS, bawain ketupat, ya. Tupat doang, enggak pakai lauk. Pakai lauk lah. Apalagi kalau ngirimin gurunya, bagus banget itu. Karena gurunya akan ngirimin lagi ke tim yang sedang bekerja di lapangan, ya. Bismillah, semoga Allah selamatkan Indonesia. Semoga Allah jayakan Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi langit Indonesia dan berkahi bumi Indonesia dan berkahi semua bangsanya dan semua rakyatnya dan menyayangi semua yang ada di langit Indonesia ini. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan beristirahat, silakan menikmati sisa waktu di jalan yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ini pengumuman.